apa, Heng? Jangan mentang-mentang aku cuek sama kamu, aku gak tahu dia siapa ya. Shelita itu kan... mafia senjata api. Itu kan bisnis lu? Huh? Tio, Tio. Sekarang karir lu udah habis. 3, 2, 2, 2, 2, 2. Alur nonton boleh gak pasti. Kualitas nonton harus pasti. Menonton lebih pasti, pakai Simpati. Pasti banyak kuota untuk menonton di banyak aplikasi nonton favorit. Dan pasti nyaman, nonton di mana saja dan kapan saja. Jadi duta Simpati, it's my duty. Simpati, terbaik untukmu.